Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Baik, sebelum kita lanjutkan, silakan dihafalkan atau disetorkan hafalannya dari pembahasan apa? An-Nawasikh ya, panjang ya, lumayan ya. Silakan siapa yang lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamil ad-dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabari wa huwa thalathatu asya'. Kana wa akhawatuha wa inna wa akhawatuha wa dhanantu wa akhawatuha. Fa amma kana wa akhawatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara wa hiya كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك ومن فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك. وأما إن وأخواتها فإنها تنسب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأن ولكن إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل وهي تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. وأما إن وأن ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للتشبيه ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي وتوقعي تقول وأما ظننت وأخواتها فإنها تنسب الخبر تنسب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. تقول وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا ظننت زيدا قائما وخلت ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. Babul awamil dzakhilati 'alal mubtada'i wal khabari wa hiya thalathatu asya'in kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa dhanantu wa akhwatuha. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa wa mazala wa manfaka wa mafati'a wa mabariha wa madama wa ma tasarrafa minha nahu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih taqul zaidun kana zaidun qaiman walaysa amrun syahisun wa ma asbaha dhalik wa amma inna wa akhwatuha fa innaha wa tansibul isma wa tarfa'ul khabaro wa hiya inna wa anna wa walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla taqul inna zaidan qa'imun wa laita amron syahisun wa ma asbah dalik wa makna inna wa anna litaukidi walakinna lil istidraki wa ka'anna litashbihi wa laita litamanni wa la'alla litaraji wa tawaqqu wa amma dunantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabaro ala annahuma maf'ulani laha wa hiya dunantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu wa ittakhadtu wa ja'altu wa sami'tu taqul dunantu zaidan qa'iman wa ra'aitu amron syahisan wa ma asbah dalik Babul awamilid dahilati alal mubtada'i wal khobari wahiyya salasatu asya'a inna wa akhwat kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa zanantu wa akhwatuha wa amma fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khobaro wahiyya kana wa kana wa amsa wa laisa kana wa amsa wa asbaha wa zalla wa bata wa adha wa zalla wa bata wa sara wa laisa wa ma zala wa ma zala wa man fakka wa man fatiha wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha nahu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih taqulu inna kana zaidun qa'iman wa laysa amrun sakhisan wa ma ashbaha dhalik wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara wa hiya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amron sahisun wa ma ashbaha dhalik wa makna inna wa anna litaukidi walakinna lil istidraqi wa makna wa ka'anna litashbihi wa laita litamanni wa la'alla litaraji wa tawaqqu'i wa amma dhanantu wa akhwatuha fa innaha tansibal fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha wa hiya. Ah, ini panjang. Dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa wattakhaztu wa ja'altu wa sami'tu taqulu in taqulu zaidan qa'iman taqulu zonantu zaidan qa'iman benar taqulu zaidan oi qa'iman wa ra'aitu amron sahison wa ma asbah zalik. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وضل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للتراجي والتواقع وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. Apa ini? Konsentrasi tinggi, Pak. Masya Allah. Dia perhatian hanya. Masya Allah. Nanti pengamat memberi masukan ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai dari kita pembahasan tentang an-nawasikh yang tiga. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dhanna wa akhwatuha. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang at-tawabi', sebaiknya kita murojaah dulu ya. Murojaah dulu pembahasan an-nawasikh dengan kita banyak praktek latihan ya, agar yang antum hafalkan itu bisa antum praktekkan, antum bisa fahami ya. Akan saya bacakan beberapa ayat ya, nanti antum keluarkan mana an-nasikhnya, mana isimnya, dan mana khabarnya, kemudian i'ramnya bagaimana ya. Ayat yang pertama saya bacakan ya. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. Mana di sini nasikhnya? Ya, yakunu. Ya, kana yakunu mudhari'nya. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. Mana isimnya yakunu? Yakunu. أولئك لم يكونوا معجزين. wawu. Iya, dhamir muttasil mabni ala as-sukun fi mahalli rafin ismu yakun. Ismu yakun. Kemudian mu'jizina i'rabnya sebagai apa? Khabar yakun. Lanjutkan. Mansub wa alamatu nasbihi al-ya niyabatan anil fathah li'annahu jam'ul mudzakkar salim a'jaza yu'jizu isim fa'ilnya mu'jiz melemahkan. Dijamakkan jadi mu'jizin. Mansub ya. Ada punya kunu, dia mansub dengan lam. Ya mansub dengan apa? Lam. Lam yakunu. Awalnya sebelum dimasuki lam apa? Yakununa. Ya. Kemudian, Qul kunu hijaratan au hadida. Ya, kunu. Mana isimnya? Dhamir mutasil. Mabni ala sukun. Ya, wawu. Dhamir mutasil. Mabni ala sukun. Fi harfin apa? Ismu kun. Ya, ismu kunu. Kemudian, hijaratan sebagai apa? Khabar, ya, kana juga boleh. Khabar kana, karena, ya. Ataupun khabar kun, karena dia fil amr, ya. Mansubu alamatu nasbihi al-fathah zahirun ala akhiri. Kana yakunu, fil amrnya apa? Kun, iya kan? Kalau yang diperintahkan dua orang, kuna. Lebih dari dua orang, kunu. Satu orang perempuan, kuni. Dua orang perempuan, kuna, ya. Kemudian kalau jamak, kun. Kunna, ya. Ya. Kalau kunu ya tadi jamak mudzakkar salim. Kemudian alaysa minkum rajulur rasyid. Mana di sini asalnya? Laisa. Alaysa minkum rajulur rasyidun. Mana isimnya laisa? Alaysa minkum rajulun rasyidun. Rajulun isimnya laisa. Adapun rasyid sifatnya rajul. Mana khabarnya laisa? Mingkum bentuknya apa? Jar majrur. Pada mahalnya apa berarti? Pada mahalnya dulu. Mahalnya apa? Nasab. Fi mahalin nasbin khobar laisa. Jadi khobarnya apa? Boleh didahulukan. Apalagi di sini bentuknya apa? Jar majrur. Ya boleh. Kalau khobarnya bentuknya jar majrur atau dhorof didahulukan dari isimnya. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Jadilah hati Nabi Musa hampa ketika Nabi Musa dibiarkan, ya, apa di sungai itu mengalir bersama peti yang membawa beliau. Ah, di sini apa? Asbaha. Mana isimnya? Asbaha fuadu ummi Musa farigha. Isimnya? Asbaha fuadu ummi Musa farigha. Mana isimnya asbaha? Fuadu itu marfu. Fuadu hati. Dan dia mudhaf, ummi mudhaf ilaih. Khabarnya mana? Fa farigha. Farigha mansub. Ya. Ma kana abuki imra'a sawin. Mana nasibnya? Kana isimnya? Abuk. Marfu' dan rafa'nya? Niyabah. Anid dhamma li'annahu minal. Ya. Mana khabarnya kana? Ma kana abuki imra'a sawin. Imra'a khabarnya kana. Ya, ditulis lama ya. Wa ma kanat ummuki baghiya. Kanat. Kenapa dikasih ta di sini kanat? Karena isimnya muannas ummuk. Khabarnya mana? Baghiyan. Ya. Kemudian ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. Ada banyak di sini. Anna di sana di antaranya. أن الله أنزل. Isimnya أنا mana? Allah. Mana khabarnya? أنزل jumlah فعلية. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. Masih ada lagi. Itu tusbih. Dari apa? Asbaha yusbihu. Kenapa dikasih ta awalnya? Fatusbihu. Bukan fayusbihu. Fatusbihul ardu mukhdarrah. Karena al-ard mu'annas. Dikasih ta awalnya fil mudhari. Isimnya itu al-ardu. Khabarnya apa? Mukhdarrah. Ya. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina. Mana? Kuntum. In. Bukan inna ini. Kuntum. Isimnya ta itu. Khabarnya mana? Sadiqina. Ya. Kemudian قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. مانا ناسخنيا إنا اسمي مانا إنا ضمير متصل itu alif itu ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع اسمي إنا. Jadi asalnya inna dengan na dilebur jadi inna gitu kan. Khabarnya mana? Inna lan nadkhulaha jumlah fi'liyah lan nadkhulaha. Masih ada lagi enggak? Inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Ya, madama di sini. Isimnya mana? Madama. Madamu fiha. Isimnya mana? Itu wawu. Jamaah. Khabarnya mana? Madamu fiha. Ya fiha itu jar majrur. Ya. Laqad kana fi ma qablakum minal umami muhaddatsun. Fa in yakun fi ummati ahadun fa innahu Umar. Ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana fi ma qablakum sebelum kalian dahulu pada umat-umat terdahulu, ya. Ada muhaddatsun, orang yang mendapat ilham gitu. Fa in yakun fi ummati, kalau ada di tengah-tengah umatku seorang yang dikasih ilham, fa innahu Umar, maka dialah Umar. Di sini mana? Kana. Laqad kana fi ma qablakum minal umami muhaddatsun. Mana isimnya? Muhaddatsun itu. Ya. Diakhirkan. Ya. Mana khabarnya? Ya fi ma qablakum itu. Ma zala al muhandisuna ya'malun, senantiasa para insinyur itu bekerja. Mana di sini naskhnya? Ma zala. Isimnya mana? Mazal al-muhandisun ya'malun. Hah? Muhandis. Khabarnya mana? Ya'malun. Bentuknya apa? Ya'malun. Fi'lun mudhari'. Jumlah fi'liyah. Fi mahali apa? Nasbin. Khabar. Zala. Ya. La yazalu. Dalam hadis disebutkan. La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Hendaknya selalu lisanmu itu basah karena zikir kepada Allah. Mana di sini? La yazalu. Mana isimnya? La yazalu lisanuka rotban. Lisanuk. Khabarnya mana? Rotban. Basah. Rotban. Ya. Amsatil ummu mut'abah. Ibu di sore hari kecapean. Mana di sini anunya? Nasikhnya? Amsat. Isimnya mana? Al ummu. Kenapa di sini kesita? Amsat. Bukan amsa. Ya, karena bukan fa'ilnya. Isimnya mu'annas. Khabarnya mana? Mut'abah. Ya. Kemudian, ya, antum sebutkan mana nasikhnya, isimnya, khabarnya dan i'rabnya. Dalam Al-Quran disebutkan az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun. Ka'annaha. Mana isimnya? Ha. Khabarnya? Masa khabar kok di belakang? Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun. Kaukabun itu apa isimnya? Ka'anna. Kalau kita i'rab ka'anna harfu, harfu sudah lewat. Ka'anna harfu, ka'anna harfu, harfu apa? Udah apal tadi kan? Tashbih. Harfu tashbih wa nasbin. Oh tadi apa? Oh sya'nya tadi kurang anu. Iya, cuma tadi sya'nya itu kurang, jadi anda kurang langsung mencerna. Tashbih, ya. Harfu tashbihin, ya. Hasan. Kemudian wa nasbin. Kemudian alha dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli apa? Nasbin. Ismu ka'an. Nah, kaukabun. Khabar ka'an. Nah, marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhir. Seperti itu, ya Rabb itu. Di tani, ya. Insyaallah. Kemudian walakinna Allah dhu fadlin 'alal 'alamin. Nasikhnya mana? Lakinna. Isimnya mana? Lakinna Allah dhu fadlin. Lafzul jalalah Allah. Khabarnya mana? Dhu fadlin. I'rabnya bagaimana? Lakinna harfu, harfu, harfu istidrakin wa nasbin. Ya, kalau antum i'rab dengan harfu nasikh enggak apa-apa. Harfu nasikh yufidu lisidrak. Ya. Wa yansibu al-isma wa yarfa al-khabar itu kepanjangannya. Kemudian Allah lafzul jalalah Allah. Ismu lakinna. Man sub wa alamat nasbi al fathah dhu fadlin dhu khabar lakinna. Kalau khabar lakinna apa? marfu alamat rafi alwaw niyabatan anil dhammah li'annahu minal ya wa huwa dhu mudhaf mesti mufadlin mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih bagaimana? Majrur wa alamatu jarri al-kasrah dhahir ala akhiri. Kemudian innallaha yuhibbul muhsinin. Inna mana isimnya? Allah. Khabarnya yuhibbul muhsinin. Bentuknya jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Maka jumlah fi'liyah setelah antum i'rab satu demi satu, yuhibbu fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudi min an-nasib wal jazim wa alamatu rafi' ad-dhamma akhiri wa fa'iluhu dhamma musatir fihi jawazat huwa ya'ud ila Allah al-muhsinin maf'ul bi mansub. Ah, setelah itu dikatakan al-jumlah al-fi'liyah fi mahalli rafin khabar in inna. Gampang enggak? Enggak, sedikit lancar enggak? Apalagi kalau faham ya. Enggak faham aja lancar, eh? Oh, itu. Ya. Tadi kan antum ikut kelihatannya kan hidup ya. Kemudian la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila hin. La'alla. Isimnya mana? La'allahu fitnatun. Alha jangan hu. Ya, keliru kalau hu itu. Satu huruf itu diungkapkan dengan namanya. Itu isimnya. Mabni ala dhommi mahalli la'allahu nasbin. Ismu la'alla. Fitnatun khabar la'alla. La'alla disebut dengan harfu? Hah, harfu apa dulu? Tarjin. Wa nasbin. Hanya saja sebagian ulama mengatakan kalau la'alla dari Allah bermakna kepastian. Ya. Apa contohnya di antaranya? Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hanya saja sebagian alinahum menetapkan tetap maknanya taraji. Cuma tarajinya pada kaitannya dengan yang diajak bicara. Yang diajak bicaranya berharap gitu loh. Ya, tetap bermakna taraji sisi bawah. Ya, tapi taraji bukan dari sisi Allah, taraji dari sisi si hamba. Ya, supaya dia berharap gitu. Yang lain mengatakan bermakna kepastian. Kemudian washhad bi annana muslimuna anna ya nasabnya anna. Mana isimnya? Bi annana muslimuna na. Mana khabarnya? Muslimun. Mudah kan? Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Inna mana isimnya? Inna alaina jam'ahu. Isimnya jam'a. Khabarnya mana? Alaina. Berarti di sini ada apa? Ada takdimu al-khabar wa ta'khiru al-ism. Jadi khabarnya didahulukan, isimnya diakhirkan, boleh. Ya. Inna Zaidan indana, inna indana Zaidan. Boleh dibalik gitu ya. Inna Zaidan indana atau inna apa? Indana Zaidan. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariban. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. Mana anunya? Nasikhnya? Takun diantaranya. Kalau takun mana isimnya? Kalau mau lebih urut, la'allah dulu ya. Iya. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. Mana isimnya la'allah? As-sa'ata. Mana khabarnya la'allah? La'alla as-sa'ata takunu qariba. Takunu qariba. Jumlah apa? Fi'liyah. I'rabnya bagaimana la'alla? Hah? Namanya apa? Harfu apa? Harfu tarjin. Sepertinya tawaqqu' di sini ya. As-sa'ah. Ya. Ya, hari kiamat sebentar lagi datang. Ya. Harfu tawaqqu'in wa nasbin. As-sa'ah sebagai apa? Isimnya. Khabarnya jumlah. Maka jumlah takunu pada mahalnya apa? Raf'in khobar la'al la. Kemudian takunu qariba. Ini juga sama nasikh juga. Mana isimnya? Takunu qariba. Ya, takunu qariba. Kana yakunu takunu qariba. Dhamir mustatir fihi jawazan takdirnya hiya. Kembali kepada as-sa'ah. Qariban sebagai khobarnya takun. Gitu. Paham enggak? Jadi yang namanya isimnya kana dan teman-temannya ya kadang dhamir mustatir ya seperti takunu hiya ya kembali kepada apa as-sa'ah qariba khabarnya. Qalat ya laitani mittu qabla hadza. Anu yang mana nasikhnya Laita. Isimnya mana? Kalau ya, ya. Untuk tanbih di sini. Ya laitani mittu qabla hadza. Duhai kiranya aku mati sebelum ini. Ucapannya Maryam alaihissalam. Alaihissalam. Ha? Ya, bukan ni, nunnya nun miqayah. Ya. Ya-nya. Kemudian khabarnya mana? Ya laitani mittu qabla hadza. Mittu qabla hadza jumlah fi'liyah. Mata. Ya, mata kalau untuk saya mittu, mitta, mittum ya. Ya. Kemudian ala inna nasrallahi qaribun. Inna isimnya nasrallah, khabarnya qaribun. Kalau enggak ada dhamir enggak repot ya. Kalau dhamir suka nyantum repot ya. Yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Ka'anna isimnya dhamir hum itu ha. Kemudian khabarnya mana? Jaradun, jaradun. Ya, ingat-ingat yang saya baca ya. Kecepatan dah. Nih, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati annalahum jannatin. Anna isimnya mana? Jannatin. Mansub 'alamatun nasbihi al-kasr niyabatan anil fathah li'annahu jam'ul jam'u munathis salim. Khabarnya mana? Lahum ya. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan inna syarron nasi dzul wajhain. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang memiliki dua wajah. Mana di sini? Syai'inna. Isimnya syarra. Khabarnya dzul wajhain. Ya Allah, panjang masih. Ya. Sudah ada yang faham ya, nasi yang kedua ya. Kita masuk ke contoh yang berikutnya. Atau terus masih itu? Yang dhanna belum? Contoh yang dhanna belum? Ya. Nah sekarang yang berkait dengan dhanna dan akhwatnya. Antum sebutkan mana nasikhnya. Ya. Yahsabuhumul yahsabuhumul jahilu aghniya'a. Mana? Yahsabu. Dari hasiba yahsabu. Mana di sini? Iramnya bagaimana coba? Yahsabuhumul jahilu aghniya'a. Yahsabu fi'lun mudhari' marfu' litajarrudi minan nasib wal jazim wa alamat rafi'ud dhamma dhari' ala akhiri alha. Yahsabuhum ha dhamir mutasil mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'uluhu al-awwal. Maf'ul yang pertama. Mimnya hanya tanda jamak. Al-jahilu sebagai apa? Fa'ilnya, fa'ilnya yahsabu ya. Marfu wa alamat rafi'a dhamma dhahir ala aghniya maf'ul bi sanin. Artinya ya, yahsabuhumul jahilu orang bodoh. Orang yang bodoh, orang yang tidak tahu mengira mereka gitu. Aghniya sebagai orang-orang kaya. Tuh, paham enggak? Ya, yahsabuhumul jahilu aghniya. Jadi yahsabuhu itu yahsabuhum itu fi'il mudhari' dengan maf'ul yang pertama. Al-jahilu fa'ilnya aghniya maf'ul bi yang ke dua. Walau syaa rabbuka laja'alannasa ummatan wahidah. Mana nasikhnya, ada enggak? Walau syaa rabbuka laja'alannasa ummatan wahidah. Ja'ala maf'ul bi-nya yang pertama mana? An-nasa. Yang keduanya ummatan. I'rabnya ja'ala itu fi'lun madh. Ya. Tansibu maf'ulaini, yansibu maf'ulaini. Fa'ilnya mana ja'ala? Dhamir musatir. Takdiru huwa kembali kepada Rabb. An-nasa sebagai maf'ul bih awal. Yang pertama ummatan maf'ul bih tsanin, gitu ya. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Dhanna. Mana fa'ilnya dhanna? Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Ahluha. Mana maf'ulnya? Yaitu annahum qadiruna. Masdar mu'awwal dari anna dan setelahnya menuduki posisi dua maf'ulnya dhanna. Ini belum dibahas ya itu ya. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Mana nasikhnya? Ittakhadha. Ya. Mana fa'ilnya? Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allahu. Mana maf'ul yang pertamanya? Ibrahima. Yang keduanya? Khalila. Ya, innahum yarawnahu ba'ida. Mana? Nas yara, yara, yara. Fa'ilnya mana? Yarawnahu ba'idan. Fa'ilnya mana? Dhamir wawu itu. Yarau. Iya kan? Fa'ilnya itu. Kemudian di sini marfu dan rafa'nya thubutun nun karena dia minal afa'il khamsah. Di sini sebagai maf'ul bi yang pertama, ba'idan maf'ul bi yang kedua. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Mana di sini nasikhnya? Sana main. Ya, yes. Ya. Ja'ala. Kemudian fa'ilnya mana? Ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in. Allah. Maf'ul bi yang pertamanya? Ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz' ar-rahmata. Maf'ul bi yang kedua? Mi'ah. Ya. Inna ja'alna asy-syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Ja'alna, ja'alna isi fi'il dan fa'il. Mana maf'ul bi yang pertamanya? Inna ja'alna asy-syayatin awliya'a. Maf'ul bi yang pertamanya asy-syayatin. Awliya' sebagai maf'ul bi yang kedua. Itu aslinya mubtada khabar asy-syayatin awliya', ya kan? Syaitan adalah wali-wali bagi orang yang tidak beriman. Dikasih ja'alna, ja'alna syayatina awliya'a. Jadi mansub semua. Wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu masbura. La'adhunnuka. Adhunnuka isinya apa? Fi'il, fa'il dan maf'ul bi yang pertama. Maf'ul bi yang kedua mana? Wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu masbura. Masbura. Ada punya fir'aun ini nida saja, munada saja, sisipan. Ya, masya Allah. In tuti'u fariqan minal ladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ada enggak di sini? Ada yang belum disampaikan ya. Yaruddu, radda yaruddu juga sama. Butuh dua maf'ul ini yaruddukum. Kaf maf'ul bi yang pertama. Iya. Kemudian kafirin maf'ul bi yang kedua. Ini masih bukan pembatasan yang disebutkan di sini ya, masih ada yang lain. Kemudian أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَ حَسِبَ mana fa'ilnya أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَ الَّذِينَ ini isi mausul ya. Apakah orang-orang yang berbuat kejelekan menyangka السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَ ya. Apakah orang-orang yang berbuat kejelekan menyangka bahwasanya mereka bisa mendahului kami, yaitu an dengan setelahnya. Ya, belum dibahas itu. Menduduki posisi dua maf'ulnya hasiba. Ya. Wa ja'alna, ya nanti insyaallah itu di kelas berikutnya itu. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Ya, ja'alna. Mana maf'ul yang pertamanya? Jahannama. Maf'ul yang keduanya? Hasira. Hasira. Ya. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون apa تحسبن mana maf'ul bi yang pertamanya Allah maf'ul yang keduanya ghafilan ya kalau antum hafal enak tuh mari dihafalkan ya wa wajadu ma 'amilu hadira ya wajadu kenapa wajadu bukan wajada karena fa'ilnya apa jamak ya mereka hum wajadu mereka mendapati ma'amilu hadira apa yang mereka perbuat itu hadir hadir mana di sini maf'ul bi yang pertamanya wajadu ma'amilu hadiran maf'ul bi yang pertamanya ma isi mausul dia pada mahalnya nasab maf'ul bi yang pertama hadiran sebagai maf'ul bi yang kedua. In za'amtum annakum awliya'u lillah mana za'ama di sini nasikhnya adapun tum ta apa sebagai fa'ilnya mana maf'ul bi yang keduanya annakum awliyaullah jadi masdar muawwal dari anna dan setelahnya itu menduduki posisi dua maf'ulnya za'ama ya jadi kalau datang setelah dhanna dan teman-temannya anna anna kan termasuk apa harf masdar maka ditakwil gitu huruf masdar dengan yang setelahnya ya pada takwilannya dua maf'ulnya za'ama atau yang lainnya. Insyaallah nantilah sedikit-sedikit. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Ja'ala. Mana maf'ul yang pertama ya? ja'ala lakumul arda firasha. Al arda firasha, dialah Allah zat yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai apa? Hamparan. Ya. Cukup kan? Atau ada yang mau ditanyakan? Iya. Iya, jadi kalau dhanantu, dhanna, ya dilihat bentukannya. Kalau dia mabni lil ma'lum ya butuh fa'il, butuh maf'ul ya. Contoh, dhanantu Zaidan qa'iman. Ya, dhanantu Zaidan qa'iman. Dhanantu fi'ilan fa'il. Zaidan maf'ul bi yang pertama, qa'iman maf'ul bi yang kedua. Ya. Kalau misalkan bentukannya fi'il apa? Mabni lil majhul. Iya. Apa misalkan? Dhunna ya, dia diduga. Ya, dhunna qa'iman, dia diduga sedang berdiri. Ya, naibul fa'il berarti di situ. Pada dhunna itu. Ya. Ataupun fi'il amr, dhun, dugalah. Ya. Dhunna, ya, Zaidan qa'iman, dugalah Zaid sedang berdiri. Ya. Dhunna ada fa'ilnya di situ, anta, gitu ya. Nah, itu sih masalah sharaf ya. Fa'ilnya bisa berubah-ubah kadang. Isim dhahir dhanna Zaidun amran qa'iman. Zaid menduga Amr sedang berdiri. Ini dhahir. Contoh fa'il yang berupa dhamir, dhamirnya misalkan dhamirnya apa? Bariz, dhamir yang tampak, dhanantu Zaidan qa'iman. Atau dhamirnya mustatir. Ya. Apa contohnya? Zaidun dhanna Muhammadan qa'iman. Zaid menyangka Muhammad sedang berdiri. Pada dhanna ada huwa kan? Kembali kepada dari Zaid, Zaidun dhanna Muhammadan qa'iman. Pada dhanna ada huwa, ini fa'ilnya dhamir mustatir. Kembali kepada apa? Zaid. Gitu dan seterusnya. Fatimatu dhannat gitu. Abaha qa'iman. Dia menyangka bapaknya sedang berdiri. Dhannat hiya, kembali kepada Fatimah. Ah, yang lain silakan. Ada pertanyaan? Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke pembahasan yang berikutnya yang baru tentang tawabi'. Tabi'. Ya. Terus dijaga hafalannya ya dari pertama. Nanti mungkin ada waktu khusus untuk antum setorkan dari awal terus sampai yang terakhir. Khataman insyaallah. Hafalannya. Ya. Hah? Ya terserah lah, itu diatur aja. Mau bikin sega kuning atau sega segala macam, yang jelas sudah selesai harus setoran dari awal ya. Dari Al-Kalam sampai yang terakhir. Iya, insyaallah. Ya, tidak ada yang mau disampaikan? Ya, ada gambaran kan sekarang kan tentang nawasikh? Jadi nawasikh ada berapa? 3 nawasikh. Iya. Yang pertama apa? Kana dan akhwatnya. Apa amalannya kana dan akhwatnya? Merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Iya. Kemudian khobar enggak mesti mufrad. Kadang apa? Jumlah, kadang syibu jumlah. Gitu kan. Kemudian yang kedua, inna dan akhwatnya. Apa amalannya? Menasabkan isim dan merofakan khobar. Dan khobarnya enggak berarti apa? Enggak mesti mufrad. Kadang jumlah, kadang syibu jumlah, sama. Kemudian yang ketiga apa? Dhanantu dan teman-temannya. Amalannya apa? Menasabkan apa? Mubtada dan khobar. Iya, sama. Ini juga maf'ul yang keduanya enggak mesti apa? Mufrad, bisa jumlah, syibu jumlah, sama. Karena aslinya khobar dia. Maf'ul yang keduanya aslinya apa? Khobar. Iya kan? Iya. Seperti dalam ucapan kita, Zaidun qoma. Dikasih kana, kana Zaidun qoma. Dikasih inna, inna Zaidan qoma. Dikasih dhanantu, dhanantu Zaidan qoma. Tuh. Dan yang semisal itu. Iya. Kalau sekarang antum baca ataupun nanti kalau antum baca Al-Qur'an, coba ketika antum baca wa dhanna annahul firqah dhanna, ini nasikh main kan paham. Iya. Iya, ada enggak hafalan antum? Iya. Ya, hafalkan juga itu, Al-Qur'an sangat membantu ya, membantu untuk bisa antum menguasai bahasa Arab. Ya. Cukup ya sampai sini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.